Ini ada satu pertanyaan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ada pertanyaan dari salah satu ummahat melalui ikhwah kita. Izin bertanya, mana yang lebih afdal ketika hadir taklim di masjid? Langsung duduk mendengarkan taklim atau sholat tahiyatul masjid dulu? Jazakumullahu khairan kathira atas jawabannya. Wa jazakumullahu khaira. Untuk mengenai tahiyatul masjid, sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama ala masyru'iyyatiha, disyariatkannya, tidak ada khilaf. Apa hukumnya tahiyatul masjid? Masyru'ah, disyariatkan. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka mengenai apa? Hukumnya. Kalau disyariatkan, disyariatkan. Yang terjadi perbincangan mengenai hukumnya. Jumhur para ulama, mereka mengatakan bahwasanya tahiyatul masjid sunnatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang diapresiasi, semangat menjalankannya. Hukumnya sunnah. Di antaranya dalil mereka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Dhimam ibn Tha'labah. Dhimam ibn Tha'labah. Ja'a al-A'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alahu an al-Islam. Suatu ketika datang seorang Badui tinggal di pedalaman, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menanyakan mengenai agama Islam, apa itu Islam, perkara Islam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salawatul khams fil yawm wal layla. Islam itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat lima waktu dalam sehari semalam. Maka Badui tadi balik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal 'alayya ghairuha? Hal 'alayya ghairaha?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada kewajiban salat yang lain bagiku? Maksudnya apa? Selain selain lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Apakah ada yang selain itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak ada. Illa anta tawwa, kecuali kalau engkau mau melaksanakan sholat sunnah." Maka dari hadis ini enggak ada namanya sholat wajib kecuali lima waktu saja. Berarti yang lainnya sunnah, yang lainnya nafilah, yang lainnya tatawwu, ibadah-ibadah sunnah. Dan ini merupakan pendapatnya madzhabul arba'ah. Empat mazhab semuanya mengambil pendapat ini. Siapa itu empat mazhab? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Empat mazhab mereka menganggap bahwasanya tahiyatul masjid sunnatun muakkadah. Naam. Nah, di antara ulama pada zaman terakhir, pendapat ini dirajihkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, kemudian Syekh Bin Bas, kemudian Syekh Salih Al-Fawzan, kemudian juga Al-Lajnah Al-Da'imah Lil-Ifta, Dewan Komite Fatwa Negeri Saudi Arabia, yang diketuai oleh Syekh Bin Bas pada zamannya. Mereka berpendapat sunnah muakkadah. Naam. Kemudian pendapat yang lain, ikhwani afidhakumullah, mereka mengatakan wajib. Tahiyatul masjid ini harus dilakukan bagi setiap yang masuk ke dalam masjid, tentu dalam keadaan suci, muslim, muslimah. Masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat dua rakaat. Berarti kalau wajib meninggalkannya apa? Haram. Tidak boleh. Nah, dalil mereka hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Dari sahabat Abu Qatadah As-Sulami. Abu Qatadah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarqa' rak'atayn." Kalau salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk sampai dia rukuk dua kali. Maksudnya rukuk dua kali apa? Ya salat dua rakaat. Tahiyatul masjid. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan fi'il amr. Fal yarqa'. Nasighatil amr. Hendaknya dia rukuk dua kali. Artinya dia salat dua rakaat. Nah, begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika datang Suraik Al-Ghatafani, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub, fajalas Suraik Al-Ghatafani ini masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbarnya. Suraik tahu-tahu masuk dan duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam spontan menghentikan khutbah beliau dan mengatakan kepada Suraik di hadapan para sahabat, "Kum ya Suraik." Berdiri wahai Suraik. Naam. Irka' rak'atain wal tatajawwaz fihima wa tajawwaz fihima. Wahai Suraik, berdiri salat dua rakaat dan percepat salatmu supaya dengarkan khutbah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'a ahadukumul jum'ata wal imamu yakhthub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima." Nah, ditambahi lagi dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kalau di antara kalian datang untuk melaksanakan salat Jumat, kemudian mendapati imam berkhutbah, hendaknya dia tetap melaksanakan salat dua rakaat dan ringkas salatnya. Nah, artinya dipercepat bacaan salatnya, ambil surat-surat pendek. Nah, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti meninggalkannya enggak boleh, artinya wajib. Nah, lantas bagaimana dengan hadis yang tadi? Maksud daripada tahiyatul masjid wajib karena sebab. Bukan wajib secara keumuman. Wajib karena apa? Sebab. Apa sebabnya? Masuk ke dalam masjid. Nah. Dan ini berlaku bagi kaum muslimin, kaum muslimah. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Hazm. Ahlu Zahir. Kemudian dirajihkan oleh Imam Syaukani. Imam Syaukani merajihkan pendapat ini. Wajib tahiyatul masjid. Nah, dan para ulama hadis pada zaman terakhir, ini merupakan pendapatnya Muhammad ibn Nasir al-Din al-Allama al-Albani alaihi rahmatullah. Dan ini merupakan pendapatnya Muhaddits ad-Diyar al-Yamaniyah, الشيخ مقبل ابن هادي ابن مقبل الهمداني الوادي أبو عبد الرحمن رحمه الله ورحمة واسعة. اليوم أنقب تحية المسجد واجب. نعم. والله تعالى أعلم. Sepertinya ini pendapat yang mendekati kepada kebenaran. Maka hendaknya seseorang masuk dalam masjid salat. نعم. Kecuali yang mereka memang diberikan pengkhususan. Seperti siapa? Hah? Kalau itu jadi semua sholat. Ya, Hasan, khatib. khatib Jumat datang langsung masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak salat tahiyatul masjid. Nah, begitu juga ketika masuk ke dalam masjid sudah dikumandangkan apa? Iqamah. Idza uqimatish shalat fala shalata illa dal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan salat maka enggak ada salat kecuali salat wajib. Nah, maka mencukupkan dengan salat itu dari tahiyatul masjid. Nah. Nah, sekarang pertanyaannya ummah hadis ini, mana yang lebih afdal ketika hadir taklim di masjid, langsung duduk mendengarkan taklim atau salat tahiyatul masjid dulu? Berarti jawabannya apa? Tahiyatul masjid. Nah, sekarang pembahasannya, apakah sudah layak tempat tersebut dikatakan sebagai masjid? Nah, apakah layak sudah tempat tersebut dikatakan sebagai masjid? Nah, apa sih artinya masjid? Masjid terdapat dua definisi. Masjid bimakna al-am, masjid dengan makna umum, global, universal. Apa masjid dengan makna umum? Hah? Bumi. Bumi ini apa? Masjid. Tapi makna apa? Makna umum. Hadis Bukhari dari sahabat Jabir, Nabi SAW bersabda, وَجُعِلَ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Dijadikan bumi ini, tanah ini bagiku masjid dan suci. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Manapun di antara umatku mendapatkan waktu sholat, hendaknya dia kerjakan sholat dimanapun saja. Ini kelebihan daripada karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau umat-umat terdahulu, mereka enggak sholat kecuali di gereja, kanisa, di biak, sanogok. Jadi harus ada bangunan khusus. Enggak sembarang mereka beribadah mendekatkan diri. Adapun bagi kaum muslimin dijadikan tanah bumi ini sebagai masjid bagi mereka. Nah, dimanapun datang waktu sholat, hendaknya dia mengerjakan apa? Mengerjakan sholat. Kecuali di mana? Kuburan dan kamar mandi. Jadi kuburan dan bukan tempat untuk mengerjakan sholat. Nah, ini masjid secara makna umum. Apa artinya masjid? Ya tempat sujud. Ya dimanapun boleh kita bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian makna secara khusus yang kedua. Nah, ini pembahasan kita. Makna khusus yaitu al-mabna al-khas li-iqamatis salat. Yaitu bangunan khusus. Yang namanya bangunan, adanya tembok di sana, ataukah kayu kah. Nah, yang jelas ada penampakan bangunan di sana. Ini zaman sekarang terbuat dari semen, kemudian batu bata. Nah, kemudian dicat. Nah, dijadikan khusus untuk mengerjakan sholat. Ini yang dimaksud dengan masjid. Nah, di sana ada masjid, di sana ada apa? Musalla. Nah, masjid adalah bangunan khusus yang digunakan untuk sholat. Adapun musalla tempat untuk mengerjakan sholat aridah, kata para ulama, yang sifatnya insidental. Ini namanya apa? Musalla. Zaman sekarang orang banyak salah kaprah. Musalla pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tempat untuk sholat Id. Insidental. Idul Fitri, Idul Adha, lapangan itu namanya musalla. Nah, makanya enggak ada tahiyat apa? Tahiyat musalla atau tahiyatul masjid, karena bukan masjid itu. Enggak mengambil hukum masjid. Nah. Atau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk sholat apa? Jenazah. Tanah yang enggak lapang supaya bisa menampung banyak orang. Atau sholat apa? Istisqa, meminta hujan. Nah, sholat di tanah lapang, meminta, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Musalla. Kalau bangunan, namanya apa? Masjid. Masjid antara dua. Masjid jama'ah dan masjid jami'. Masjid ada dua. Masjid jama'ah dan ada masjid apa? Jami'. Masjid jamaah yaitu masjid yang ditegakkan di sana sholat 5 waktu berjamaah. Tidak ada apa? Tidak ada sholat Jumat. Ini disebut dengan masjid jamaah. Jadi bangunan kecil ya, di ujung kampung. Masyarakatnya sholat di tempat tersebut. Itu dikategorikan sebagai apa? Masjid. Berarti sholat tahiyatul masjid. Bahasa kita dengan sebutan apa? Musholla. Padahal gak pas sebutan itu. Nah. Atau masjid jame'. Apa itu masjid jame'? Ya, masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat. Nah. Mata yasirul makan masjidan. Bagaimana satu tempat dikatakan sebagai masjid apabila memenuhi 3 syarat? Itu baru bisa dikatakan sebagai masjid. Apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna mauqufa. Tempat tersebut wakaf. Artinya dibangun di tanah bukan milik pribadi. Berarti tanah tersebut adalah tanah apa? Wakaf. Bisa hitam di atas putih atau melalui ucapan dengan adanya saksi. Aku jadikan tanah ini wakaf. Nah, artinya kalau wakaf berarti tidak bisa diperjualbelikan. Tidak bisa diwariskan. Tidak ada yang bisa nuntut. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dibangun di sana masjid. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna lahu idznun 'am. Memiliki izin umum. Biasanya kalau kita punya rumah, di sana ada tempat khusus kecil dalam rumah untuk mengerjakan apa? Sholat di sana. Ini disebut apa? Hah? Ini musholla. Secara insidentil. Secara insidentil. Nah, kira-kira bebas orang-orang masuk ke situ? Jawaban, enggak boleh. Harus pakai izin yang punya rumah. Masjid, syarat yang kedua, izin secara keumuman. Artinya semua orang boleh masuk ke situ sholat di sana. Ada orang mau mengerjakan sholat, sholat imam di dalam atau kalau ditutup di luar di halaman masjid. Enggak ada masalah. Enggak perlu izin kepada siapa? Abu Abbas, wala Ustaz Abu Hisham, wala Abu Salman, wala Abu Harith, wala Abu Syarifah. Datang sholat, langsung sholat. Nah. Atau yang ketiga, syarat yang ketiga yang terakhir, u'iddat li'iqamati salawatil khams. Diperuntukkan sholat 5 waktu. Itu ditegakkan di sana subuh, duhur, maghrib, isya, asar, maghrib, isya. 5 waktu ada di sana. Nah, sekarang kita lihat masjid kita, Masjid Nisa. Syarat yang pertama, wakaf. Memenuhi apa enggak memenuhi? Sangat memenuhi. Karena dibangun di atas tanah wakaf. Sebesar 285 meter, terbangun 200 meter. Sebelah selatannya tanah wakaf, sebelah utaranya pun tanah wakaf. Diapit oleh 2 tanah wakaf. Bahkan ada asrama dan nantinya menjadi kantor bagi para pengajar mudarisat. Dan ada kamar mandi di sana. Semua itu halaman wakaf, memenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua apa? Izin umum. Memiliki izin umum. Siapa aja yang mau sholat, sholat di sana bisa. Nah, yang ketiga sekarang, dikerjakan apa? Sholat 5 waktu. Apakah tempat tersebut sudah dijalankan sholat 5 waktu? Jawabannya apa? Belum. Hanya dikerjakan sholat maghrib, isya, atau subuh kalau ada kajian. rencana kita memang untuk Masjid Nisa jangka panjang paling tidak di bulan Syawal ketika kita sudah membuka ma'had tahfid untuk banat. Artinya ada yang berdiam diri di sana, sehingga dibutuhkan tempat mereka untuk mengerjakan sholat. Nah, dan ini rencana ke depan insyaAllah di bulan Syawal, dan sudah sekian nama yang dititipkan ya. Mereka ingin masuk di ma'ahad ini setelah na'am Eid bi'idznillah. Maka ketika sudah ada santriwati, ada jadwal di sana, nah menjadi imam, maka baru kemudian berhak untuk dikatakan sebagai apa? Masjid, dan mengambil hukum masjid. Sehingga masuk ke dalamnya sholat tahiyatul masjid. Maka kalau sekarang ummahat ataupun akhwat masuk duduk. Masuk dan duduk. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhalus. Nah. Kemudian al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi menyebutkan kepada kita contoh yang keberapa ini? Yang ke? Yang 10 apa? Al-isti'anah. Berarti ini yang ke? Yang ke 11. Al-isti'adah. Kemudian beliau menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-isti'adha, ikhwani afidhakumullah, memiliki dua arti, arti secara bahasa dan arti secara istilah syar'i. Secara bahasa yang dimaksud dengan al-isti'adha adalah talabul i'adha. Namanya alif sin dan ta' bermakna apa? Bermakna talab, meminta. Meminta i'adha. Apa itu al-i'adha? Al-i'tisam, perlindungan. Berarti meminta perlindungan. Apa itu al-i'adha? Makna yang kedua, al-iltija. Al-i'tisam, perlindungan. Wal-iltija, pemeliharaan. Meminta dipelihara. Wat-taharruz. Wattaharruz, penjagaan. Apa itu isti'adah? Talabul i'adah, meminta i'adah. Apa itu i'adah? Al-i'tisam, wal-iltija' wattaharruz. Meminta perlindungan, meminta pemeliharaan, meminta penjagaan. Ini secara makna bahasa. Secara makna istilah syar'i, al-himayah minal makruh. Talabul himayah minal makruh. Meminta perlindungan dari sesuatu yang ditakuti, yang tidak disukai. Yang dia benci. Meminta perlindungan dari apa-apa yang tidak dia sukai. Ini yang dimaksud dengan apa? Al-isti'adah. Dan isti'adah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, al-isti'adah billahi ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya. A'udhu billah. Na'udhu billah. A'udhu birabbil alamin. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepada Tuhan semesta alam. Nah. Dan ini merupakan al-isti'adah, al-ibadah, al-masyru'ah. Yang disyariatkan dan bernuansa apa? Ibadah. Kenapa al-mutadhamminah likamalil iftiqar? Yang mana isti'adzah jenis yang pertama ini merupakan tindakan seorang hamba yang menunjukkan betapa besar ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinilai ibadah masyru', meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala al-mutadhammin likamalil iftiqar ilaih, merupakan tindakan seorang muslim yang menunjukkan betapa besar tergantungnya kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berlindung dari hal apapun pada saat ini atau pada zaman yang akan datang, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari perkara-perkara yang kecil, dikhawatirkan kejelekan nampak, terlebih lagi kepada perkara-perkara yang besar. Begitu pula meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan manusia ataupun apa? Selainnya. Dan ini bagian daripada tauhid. Dalilnya apa yang diisyaratkan oleh al-muallif? Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakan aku berlindung, menggunakan kalimat i'adzah, a'udzu bi rabbil falaq, maknanya bi rabbis subh, dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, seluruh makhluk. Saya berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk yang menampakkan kejelekan dan kejahatan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Enggak ada penerang ya, enggak ada lampu, enggak ada cahaya. Kita khawatir tahu-tahu ada binatang buas. Nah, dikhawatirkan kemudian menyerang kita. Manusiawi, naluri. Berlindung daripada kegelapan malam apabila sudah gulita. Wa min syarrin nafathati fil 'uqad, dan dari kejelekan wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul. Sihir syarrun 'adzim, sihir ini kejelekan dan kerusakan yang besar. Diperintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, aku berlindung kepadamu ya Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya orang yang iri ketika dengki. Ketika hasad. Nah, apa itu hasad? Yatamanna zawal an-ni'mah. Nah, dia mengharapkan kenikmatan dari seseorang hilang darinya. Ini dengki. Dan dengki terbagi menjadi tiga. Hasad itu terbagi menjadi tiga. Nah, dan ketiga-tiganya tercela. Nah, yang pertama yatamanna zawal an-ni'mah 'alal ghair. Dia menginginkan kenikmatan dari saudaranya ini dicabut, hilang. Sehingga saudaranya susah, dia senang kalau orang lain enggak nyaman. Ini yang pertama, hasad, iri, dengki. Kemudian yang kedua yatamanna zawal an-ni'mah 'anil ghair wa yantakil ilaih. Mengharapkan kenikmatan dari orang tersebut hilang dan berpindah kepadanya. Ini derajat yang lebih parah. Pengen pokoknya dia saja. Enggak senang melihat manusia dalam keadaan bahagia. Pengennya dia yang terdepan. Dia yang paling nyaman. Dan yang ketiga adalah yang paling fatal. Wa yas'a fil fasadi wal ifsadi wal isaa. Dia mengharapkan kenikmatan hilang dari saudaranya, berpindah kepada dirinya, dan ada upaya. Gerak. Dengan berbagai pengerusakan. Intimidasi. Kezaliman. Ya apa caranya kenikmatan tersebut tercopot, hilang dengan tindakan dan perbuatan dia. Dengan sekian banyak tuduhan, divonis tanpa ada bukti. Nah, tujuannya supaya dirinya naik, yang lain jatuh kehormatannya, jatuh kredibilitasnya. Nah, ini berbahaya. Ini orang hasad. Apalagi zaman sekarang sangat mudah. Satu kubu ingin menjatuhkan kubu yang lain, goreskan tangan, sebar berita-berita hoa, selesai. Yang ada di media-media sosial zaman sekarang amat sangat mudah, gampang. Nah, sebab itu kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kedengkian orang-orang yang hasad. Nah, maka hasad ini tercela. Kenapa? I'tirad 'ala Allah. Karena orang yang hasad itu menolak ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba ini dikasih kelebihan, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuqassim ma yasha. Dibagi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Karunia Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa saja. Nah, hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Alhamdulillah. Artinya orang yang hasad ada penolakan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal isaa ilal khalq, dan kejelekan kepada manusia. Enggak ada husnudzan kepada mereka. Nah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, nam Tuhannya umat manusia. Pada tiga ayat ini terdapat tiga macam apa? Hah? Tiga macam tauhid. Nah, kul a'udzu birabbin nas, tauhid apa ini? Rububiyah. Malikin nas, tauhid apa? Al-asma wa sifat. Ilahin nas, tauhid al-uluhiyah. Nah, ahsantum. Min syarril waswasil khannas, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jeleknya waswas al-khannas. Waswas ini ada dua lafaz. Wau yang difathahkan dan wau yang dikasrohkan. Wau yang difathahkan bacanya apa? Waswas. Wau yang dikasrahkan bacanya apa? Wiswas. Nah, wau yang difathahkan adalah ismun min asma'i syaitan. Nama di antara nama-nama syaitan. Nah, min syarril waswasil khannas, berlindung daripada godaan syaitan yang mengganggu. Nah, kalau waswas adalah sifatnya. Sifat apa? Waswas. Adalah masdar dari waswasa, yuwaswisu, wiswasan. Nah, waswas yang dikasrah merupakan sifat. Nah, maka syaitan selalu mengganggu umat manusia, terlebih lagi di dalam sholatnya, agar mereka ragu, bimbang, baru bertakbir Allahu Akbar. Saya sudah wudu atau belum ya? Nah. Kemudian tahiyat yang pertama saya ini di rakaat kedua apa rakaat ketiga? Nah, dia lupa berapa rakaat. Nah, ini waswas syaitan yang selalu mengganggu umat manusia supaya mereka tidak khusyuk dan tumakninah dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kunci dan obat. Nah, diantaranya diperintahkan kita untuk membaca zikir pagi dan petang setiap selesai sholat dengan membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, dan begitu pula ketika sebelum tidur agar syaitan jauh dan tidak mengganggu kita di dalam mimpi. Nah, ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-isti'adha bi sifatin min sifatillah. Kalau yang pertama tadi isti'adha, meminta perlindungan dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kedua beristi'adha dengan menggunakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ini hukumnya boleh. Bagian daripada ibadah. Bagian daripada tauhid. Anda tidak berlindung kecuali dengan sifat di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat Allah adalah apa? Izzah, namanya aziz. Izzah itu keagungan, kemuliaan, azamah, namanya azim. Nah, begitu pula di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kalam, firman Allah, ucapan Allah ini merupakan sifatnya. Nah, maka macam yang kedua boleh beristi'adzah dengan menggunakan sifat di antara sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Rabb. Nah, aku berlindung dengan wajahmu. Nah, begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, a'udzu bi'azamatika, aku berlindung dengan kekuasaanmu, sifatnya Allah, an ughdala min tahti, agar aku jangan sampai diserang dari bawahku. Nah, begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, kebencian-Mu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dengan apa? Ridha-Nya Allah. Ini bagian daripada sifat-Nya. Nah, ini yang kedua. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi, aku meminta perlindungan dengan kemuliaan Allah, pakai kemuliaan, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari kejelekan yang aku dapati dan aku takuti. Ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, sebelum yang terakhir, al isti'adzah bil amwat, meminta perlindungan dari mayit, dari ahli kubur. Ini hukumnya apa? Hukumnya syirik atau kepada orang yang hidup tapi tidak ada di hadapannya. Berarti dia menganggap orang tersebut wali. Tidak ada disebut-sebut supaya bisa memberikan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan dari berbagai macam kejelekan. Berarti dia tidak meyakini melainkan orang tersebut mengatur alam semesta. Ini bagian daripada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, di antara kebiasaan jahiliyah, kanu idza kana idza nazala manzilan minal ard, yaqulu a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Naam. Dahulu ketika mereka sudah sampai di satu tempat, orang-orang jahiliyah mengatakan, aku berlindung dengan pemuka lembah ini. Yang dimaksud pemuka lembah ini siapa? Hah? Kabir? Kabirul jin. Jin yang paling besar. Panglimanya. Artinya yang paling jelek di antara kaumnya. Jadi mereka meminta perlindungan kepada jin. Biarkan ya. Nah, biarkan. Mendengarkan kajian. Nah. Kemudian setelah datangnya Islam dibatalkan keyakinan seperti ini. Dinafikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Khawlah bintu Hakim. Nabi SAW bersabda, man nazila manzilan falyakul, barang siapa yang tiba di satu tempat yang dia tidak ketahui, hendaknya dia mengatakan, a'udhu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dari kejelekan makhluk di tempat tersebut. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut tidak akan dimudharatkan dengan apapun. Makhluk halus ke binatang apapun itu tidak akan dimudharatkan dengan hal apapun sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ini doa bagi kita. Datang dari satu tempat yang kita tidak ketahui, rumah kosong, ucapkan doa ini. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Minta perlindungan. Ini isti'adzah, bagian daripada tauhid. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam membatalkan akidah jahiliyah yang mereka meminta perlindungan kepada jin. Nah, begitu juga meminta perlindungan kepada mayit. Kepada jin zaman sekarang di Indonesia, ada apa enggak ada? Banyak ya ikhwani afidhakumullah. Di sekitar Gunung Merapi. Kaum muslimin, kejawen. Mereka meyakini bahwasanya Merapi dihuni oleh makhluk halus. Roh leluhur. Gundur. Gunduruo. Atau gundul apa? Hah? Gundul bacul. Mereka nyebutnya gundul pringis. Nah, ini jin syaitan. Mereka menyembelih kepala banteng, kepala sapi. Dikorbankan kepada jin. Kaum muslimin minta perlindungan kepada jin ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin. Sesungguhnya dahulu ada di kalangan manusia mereka meminta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, menambahkan kepada mereka melainkan dosa dan kesalahan. Enggak, jangan salah ikhwan hafizakumullah, meletus sekian kali diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ingat-ingat mereka. Dikirim apa wadus? Hah? Gembel, apa wadus gembel ini? Hah? Abu apa? Abu putih yang beracun dan berbahaya. Tambah gila keyakinannya kepada makhluk-makhluk halus tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan berbagai macam musibah. Fa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kirim tanda-tanda supaya mereka takut, khawatir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dha'ara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, terjadi kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Liudzikahum ba'dhal ladzi amilu, dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka merasakan akibat perbuatan tangan mereka yang lakukan, supaya jera, insaf, sadar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, supaya mereka sadar, taubat. Nah, maka isti'adzah yang ketiga ini merupakan isti'adzatun syirkiyah, meminta perlindungan kepada mayit atau makhluk hidup tapi enggak ada, dan mereka tidak mampu bahkan kepada Nabi sekalipun, tidak boleh kita meminta perlindungan kepada beliau. Beliau sudah wafat di dalam kuburnya. Apalagi yang tersebar ya, di bulan Rajab ini, di bulan ini, di dalam perayaan Isra Mi'raj, mereka membaca Burdah Al-Busairiyah, Burdah Qasidah yang ma'ruf, yang di dalamnya terdapat kesyirikan dan terdapat isti'adzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca qasidah dan burda ini di bulan Rajab. Ya akramal khalqi ma li ma aludzu bihi siwaka 'inda hululi haditsil 'amal, dalam qasidah ini. Tiada tempat orang sebagai tempat perlindungan selain engkau wahai Rasulullah. Ya akramal khalq, wahai manusia yang paling mulia, enggak ada tempat dan orang sebagai tempat perlindungan kecuali kepada engkau. Inda hululi haditsil amami, ketika terjadi huru-hara yang besar, terlebih lagi pada hari kiamat. Ini maksud daripada qasidah tersebut, berarti meminta perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Isti'adzatun syirkiyah, isti'adzah yang bernuansa syirik. Begitu pula qasidah yang lain, wa min judika ad-dunya wa dharratiha, dari kemuliaanmu ini tercipta dunia dan akhirat. Bayangkan, dari kemuliaan Nabi alaihi salatu wasallam munculnya dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami, dan di antara ilmumu wahai Rasulullah ilmu lauh yang ada di Lauhil Mahfudz dan qalam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menulis. Berarti mereka menganggap Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui ilmu gaib, mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, berarti disandingkan dengan Allah. Ini qasidah-qasidah yang dibaca di bulan ini, na'udzubillah. Maka ini yang ketiga, isti'adzatun syirkiyah. Kemudian yang keempat, yang terakhir dan kita tutup, yaitu al-isti'adzatu bima yumkin al-aud, meminta perlindungan dengan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pelindung. Minal makhlukin, dari kalangan makhluk, baik itu al-bashar, manusia ataupun tempat. Manusia seperti siapa? Presiden. Datang kepada presiden, minta perlindungan kepada presiden. Atau malik, raja. Atau sultan. Ataupun wazir, menteri. Kepala polisi, contohnya. Datang kepada mereka, umat manusia dari kalangan makhluk, dia mengatakan, a'udzubika, aku meminta perlindungan kepadamu. Dengan syarat apa tadi? Mampu berkata perkara yang bisa untuk diberikan perlindungan. Atau dia mengatakan, a'udzubillahi thumma bika min syarri alladhi atani. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan menggunakan lafaz apa? Kemudian, agar tidak ada penyamaan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku berlindung kepadamu, aku minta tolong. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan orang yang akan datang kepadaku. Ini hukumnya apa ikhwani hafizakumullah? Hukumnya boleh, atau kepada tempat. Tempat seperti rumah dijadikan tempat perlindungan dari serangan apa? Hewan, contohnya. Atau jadikan tempat perlindungan pohon ketika dikejar apa? Macan, contohnya. Dikejar macan terus lompat naik ke atas pohon. Ini kalau lebih cepat daripada macannya. Barakallahu fiik. Ini terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah menyebutkan mengenai perkara fitnah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tasyarrafa laha tastasyrifuh, Barang siapa yang mendatangi fitnah, niscaya fitnah itu akan mengenainya. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan faly'ud bih. Maka barang siapa yang mendapati tempat perlindungan, tempat yang digunakan untuk penyelamatan, hendaknya dia berlindung dengannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berlindung kepada tempat yang bisa untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan. Nah, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilih." Barang siapa yang punya unta, hendaknya dia menuju, pergi bersama untanya. Nah, dijadikan sebagai penolong dan pelindung unta tersebut di dalam perjalanan. Nah, ini empat jenis daripada al-isti'adah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pekan yang berikutnya di contoh yang ke-12, yaitu al-istighatsah. Naam, dan apa bedanya al-isti'anah dan al-istighatsah, insyaallah pada kajian yang akan datang dan besok. Tetap bacaan Bulughul Maram, fikih ila huna, walhamdulillah.